بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخوة الإيمان kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia, nikmat lahir dan batin, karunia, rahmat, hidayah, petunjuk, pertolongan, kesehatan, kemudahan dan seluruh nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu dan tidak mungkin kita hitung banyaknya. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur dengan hati, lisan dan anggota badan kita. Allahumma lakal hamdu wa syukur ala ma an'amta alaina min ni'amin kathiratin al-zahiratin wa batinah. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua dan seluruh kaum muslimin menjadi orang-orang yang tulus kecintaannya kepada Rasulullah, menjadi orang-orang yang banyak berselawat kepada beliau sebagai bukti kecintaan dan juga sebagai wasilah kita untuk mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dan para pendengar rahimakumullah, kembali kita bersua untuk melanjutkan kajian akidah ahli sunnah wal jamaah yang kita sadur dari kitab atau kita membaca kitab Al-Ibanan Usuliddiyanah karya Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah. Kendati beberapa pertemuan sebelumnya kita tidak sempat live dan juga langsung bisa bertatap muka, berdiskusi langsung, akan tapi pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kesempatan bagi kita semua untuk bisa kembali bertatap muka dan untuk melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan akidah yang kita kaji dan kita bahas dari kitab Al-Ibanan Usuliddiyanah. Kita berharap ya, semoga kajian-kajian ilmiah seperti ini semakin menambah iman kita, semakin menambah wawasan dan juga keilmuan kita tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, sehingga kita mengenal siapa sebenarnya atau siapa yang sesungguhnya ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan juga dengan demikian kita bisa mengenal siapa orang-orang yang mungkin hanya dia mengaku sebagai ahli sunnah tapi dalam perilaku, akidah, ibadah, amalannya tidak sesuai dengan apa yang merupakan prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah. Kemudian juga kita memohon kepada Allah semoga ilmu yang kita pelajari menjadi hujah bagi kita, bukan menghujat kita. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi hujah bagi kita dan tidak menghujat kita di akhirat kelak. Dan semoga kita semua istiqamah di atas agama Allah sampai ajal menjemput kita, karena yang menjadi tolak ukur penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah amalan yang sedang kita lakukan sekarang ini atau amalan yang telah berlalu, tapi pada hakikatnya adalah keistiqomahan kita di dalam menjalani agama Allah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik terakhir pernapasan kita, yaitu kematian. Maka di sanalah kita akan ya terbukti siapa orang-orang yang bahagia. Di sana akan terbukti atau pada detik akhir tersebut akan terbukti siapa orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah, mereka lah orang yang selamat, atau wal-iyazubillah kita berlindung kepada Allah dari kondisi orang-orang yang berpaling dari agama Allah atau meninggalkan ajaran Rasulullah, atau mungkin wal-iyazubillah ya keluar dari agama Allah. Tentunya kita memohon keselamatan, perlindungan serta istiqomahan di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang akidah ahli sunnah yang dijelaskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Pembahasan yang sebelumnya atau yang terakhir yang sempat kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya seputar masalah akidah ahli sunnah tentang surga dan neraka. Begitu juga bahwa syaitan itu bisa yang menggoda dan mengganggu atau menanamkan dalam diri seorang hamba keraguan, ya, dan juga seseorang bisa kesurupan, ya, syaitan masuk ke tubuhnya sehingga syaitan menggunakan manusia tersebut sebagai media untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan sehingga dia berbicara lewat lisannya, ya. Ini dimakan dengan ya al-mas'ul jin atau mas'ul syaitan. Dan itu kita imani dan kita yakini karena ada sekte dari sekte Mu'tazilah atau Jahmiyah mengingkari hal yang seperti itu. Kemudian al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ada yang berkaitan dengan karamah atau kondisi ya anak-anak orang-orang musyrikin di akhir kelak, mereka yang belum balik. Begitu juga tentang ilmu Allah yang meliputi perbuatan manusia dan juga yang meliputi segala atau seluruh sesuatu atau yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berkaitan dengan ketaatan kepada pemimpin dan juga nasihat, memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan prinsip yang sangat mendasar dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah, yaitu meninggalkan ya, orang-orang yang menyuruh pada bid'ah atau pelaku bid'ah dan tidak bergaul dengan mereka. Tentunya berdasarkan ya prinsip yang telah dijelaskan oleh para ulama dan juga hikmah yang telah dijelaskan mereka. Baik, yang kita baca terlebih dahulu teks yang ditulis oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Qala al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, wa naqulu inna as-salihin yajuzu an yakhussahum Allah ta'ala bi ayatin yudhhiruha 'alayhim. وقولنا في أطفال المشركين أن الله تعالى يؤجج لهم في الآخرة نارا ثم يقول لهم اقتحموها كما جاءت بذلك الرواية وندين الله عز وجل بأنه يعلم ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون وما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون وَبِطَاعَةِ الْأَئِمَّةِ وَنَصِيحَةِ الْمُسْلِمِينَ وَنَرَى مُفَارَقَةَ كُلِّ دَاعِيَةٍ إِلَى بِدْعَةٍ وَمُجَانَبَةِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ أَوْ مُجَانَبَةَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَسَنَحْتَجُّ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَوْلِنَا وَمَا بَقِيَ مِنْهُ مِمَّا لَمْ نَذْكُرْهُ بَابًا وَشَيْئًا شَيْئًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Adapun arti dari perkataan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah kurang lebihnya sebagai berikut. Dan kita mengatakan yaitu ahli sunnah. Jadi dhamir di sini kata ganti kembali kepada ahli sunnah. Beliau sedang menjelaskan akidah ahli sunnah. Jadi wa nahnu ahli sunnah. Naqul mengatakan meyakini bahwa orang-orang salihin, orang-orang saleh ya Allah Subhanahu wa ta'ala ya menghususkan mereka dengan sebagian ayat-ayat yang Allah tampakkan bagi mereka. Ya. Kemudian juga wa qauluna fi atfalil musyrikin, adapun akidah kami yaitu ahli sunnah. Perkataan kami ahli sunnah tentang anak-anak kaum musyrikin. Tentunya mereka yang belum balig meninggal, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak yaitu akan menyalakan api untuk mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka iktahimuha, masuklah kalian ke dalam api tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam riwayat. Kemudian juga kita, kata beliau, meyakini ahli sunnah wa nadinu. Allah meyakini, beriman kepada Allah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dilakukan oleh para hambanya. Dan juga kemana mereka akan, atau perjalanan akhir dari kehidupan mereka, atau tempat ya kembalinya mereka. Wa ma kana wa ma yakun, dan apa yang telah terjadi ya sebelumnya. Wa ma yakun, dan apa yang akan terjadi. Wa ma la yakun, dan sesuatu yang belum terjadi. An law kan, seandainya hal itu terjadi, Allah mengetahui kaifa kana yakun, bagaimana terjadinya sesuatu itu. Dan juga kita meyakini kewajiban mentaati para pemimpin, ya, wa nasihatil muslimin, dan kewajiban untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Wa nara mufaraqata kulli da'iyatin ila bid'ah, dan kita meyakini berpendapat ahli sunnah wal jamaah dengan penuh keyakinan kewajiban ya meninggalkan, ya memisahkan diri dari setiap penyeru kepada bid'ah. Jadi tokoh-tokoh ahli bid'ah ya yang mereka menyeru kepada bid'ah, ya akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan bid'ah. Dan ahli sunnah meyakini bahwa hal demikian itu adalah suatu ya kelaziman, ya suatu kewajiban di dalam beragama. Wa mujanabati ahli al-ahwa, dan juga meninggalkan ya, menjauhkan diri dari pengikut hawa nafsu. Kemudian beliau menyebutkan, dan kami akan menyebutkan hujjah ya, dalil-dalil argumentasi terhadap apa yang telah kami sebutkan min qaulina, dari perkataan kami, yaitu perkataan beliau yang sebelumnya tentang akidah ahli sunnah, dan juga apa yang tersisa atau apa yang belum kami sebutkan ya satu persatu, bab demi bab, insyaallah azza wa jalla. Apa yang kita bacakan tadi dari perkataan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini adalah pembahasan yang terakhir, tentunya pembahasan secara global, karena beliau setelah pembahasan ini akan menyebutkan akidah Ahlussunnah secara terperinci dengan dalil-dalilnya dan argumentasinya ya, dari apa yang telah beliau sebutkan tentang akidah Ahlussunnah pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Baik, untuk ya memanfaatkan waktu yang sangat berharga ini, kita kembali kepada awal pembahasan yang kita bacakan tadi. Kata beliau, "Wa naqulu inna as-salihin yajuzu an yakhussahumullahu bi ayatin yudhhiruha 'alaihim." Bahwa orang-orang saleh ya Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan mereka ya dengan ayat-ayat ya, dengan kemuliaan atau tanda-tanda yang ditampakkan oleh Allah untuk mereka. Maksud dari perkataan beliau ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan sebagian hamba-hambanya yang soleh ya, kesolehan, dan juga dikenakan keimanan dan kesolehan mereka dengan ya kemuliaan. Dan inilah yang dikenal atau yang dimaklumi dalam istilah para ulama, yaitu al-karamah. Al-karamah. Ada al-mu'jizah, mu'jizat, dan ada karamah. Ya. Mu'jizat adalah suatu perkara yang luar dari kemampuan manusia ya, yang Allah tampakkan, Allah berikan kepada para anbiya, para nabi. Dan itu disertai dengan ya, dakwah nubuwah. Dan juga disertai juga dengan ya, tantangan. Artinya Allah menantang mereka. Kalau seandainya mereka mampu membuat ya, membuat semisal dengan suatu kekuatan atau keajaiban yang Allah tampakkan bagi para nabi, maka Allah subhanahu wa ta'ala tantang mereka, yaitu orang-orang yang mengingkari dakwah atau mengingkari kenabian atau tauhid. Dan yang demikian itu sebagai bukti kebenaran para rasul, itu mukjizat. Jadi khusus bagi para nabi. Kita mendengar bagaimana mukjizat para anbiya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan banyak sekali dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang mukjizat. Itu mukjizat. Jadi disertai dengan pengakuan para nabi tentang mereka itulah nabi, ya, yang diutus oleh Allah. Dan mukjizat yang Allah berikan kepada mereka adalah sebagai ya, bukti kebenaran, dan juga merupakan ya, hujjah, kekuatan yang Allah berikan kepada mereka di dalam menghadapi ya, kemungkaran, di dalam menghadapi ya, keingkaran, kekufuran orang-orang yang menentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mukjizat atau adapun karamah, kendati ini juga ya jenis dari mukjizat, akan tetapi tidak disertai dengan dakwah kenabian. Jadi orang-orang diberi karamah oleh Allah, dia tidak mengatakan sebagai nabi. Bahkan juga dia tidak mengatakan seorang yang saleh. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada mereka disebabkan iman dan kesolehan mereka. Ya. Disebabkan iman dan kesolehan mereka, bukan disebabkan perilaku atau sikap atau ya hal-hal yang mereka lakukan dalam pandangan manusia keluar dari kemampuan mereka atau hal-hal yang ajaib begitu ya dalam pandangan manusia, bukan itu. Tapi mereka semata-mata ya adalah orang yang beriman, orang yang soleh, kemudian Allah ingin memuliakan mereka dengan ya tanda-tanda kemuliaan tersebut yang dikenal dengan karamah. Dan tentu banyak hikmah ya, dari karamah tersebut. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menambahkan ya, kemuliaan yang Allah berikan kepadanya setelah mereka beriman dan beramal soleh. Begitu juga sebagai bisyarah, kabar gembira bagi mereka, menghibur mereka. Ya. Dan ini diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah, bahwa karamah itu benar adanya, sebagaimana yang telah Allah berikan kepada umat-umat juga sebelumnya dari kalangan orang-orang yang beriman, dari kalangan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Allah berikan kepada umat Islam dari kalangan ya para aulia, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kalangan para sahabat, dan juga orang-orang saleh dari kalangan umat Islam ini. Dan hal yang demikian itu banyak ya terjadi dari kalangan para sahabat, juga kaum tabi'in, ya disebabkan keimanan dan kesolehan mereka. Ini karamah. Jadi bukan karamah yang dipahami oleh orang-orang awam atau mayoritas manusia, yaitu kejadian-kejadian yang ajaib, ya, yang ditampakkan oleh seseorang dengan bantuan jin atau sihirnya atau ya qarinnya, kemudian ditampakkan suatu hal yang ajaib, mungkin dia bisa terbang atau mungkin berjalan di atas air, atau menusukkan ya suatu benda yang tajam pada diri kemudian dia tidak luka, atau mendatangkan suatu hal-hal yang aneh ya dengan guna perantara sihir atau perdukunan dan yang sejenisnya, tentu hal itu semua tidak terlepas dari bantuan jin atau syaitan ya. Tentu ini bukanlah karamah, itu adalah penipuan ya, asy-sya'wadzah atau ad-dajajilah, na'am ad-dajal, kebohongan yang menyihir atau yang melakukan sesuatu dengan bantuan syaitan atau hal-hal yang tentunya dengan penghambaan kepada syaitan atau perdukunan atau bantuan qarinnya ya, hal semua hal yang demikian itu bukanlah karamah pada hakikatnya. Karamah itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang yang disebabkan oleh iman dan juga amal solehnya. Disebabkan oleh iman dan amal solehnya. Itu adalah karamah. Seperti kita yang mendapatkan di dalam ya, riwayat Allah Subhanahu wa taala memberikan ya karamah kepada Maryam ya, sebagian dalam Al-Qur'an Allah sebutkan kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab ya, setiap Zakaria masuk menjumpai Maryam dan beliau sedang ya beribadah di mihrabnya ya, tempat yang khusus yang dia gunakan untuk beribadah, wajada indaha rizqa, Zakaria mendapatkan rezeki buah-buahan ya, rezeki yang Allah berikan kepadanya. Qala ya Maryam anna laki hadha, wahai Maryam dari mana kamu mendapatkan buah-buahan ini atau makanan ini. Qala huwa min indillah, itu dari Allah Subhanahu wa taala, adalah karamah yang Allah berikan kepada Maryam. Kemudian begitu juga seperti kisah ya Usaid bin Khudair, beliau membaca surah Al-Kahfi ya, surah Al-Kahfi, kemudian para malaikat turun dari langit mendengarkan bacaannya. Ini karamah yang luar biasa ya, malaikat turun ya mendengar bacaan Usaid bin Khudair. Siapa di antara kita yang malaikat turun mendengar bacaannya ya. Dan tidak semua sahabat yang mendapatkan kemuliaan itu. Nah, kemudian begitu juga malaikat ya mengucapkan salam kepada Imran bin Husain. Subhanallah, karamah yang luar biasa. Sebagaimana juga ya malaikat atau Jibril mengucapkan salam ya, tikan salam pada Aisyah. Nah, lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Salman wa Abu Darda tatkala mereka makan ya bersama di satu nampan begitu. Kemudian ya nampan tersebut ya bertasbih. Ya. Bertasbih. Dan ini karamah yang Allah berikan kepada mereka. Begitu juga ya Khubayb bin Adi tatkala ya ditawan oleh orang-orang musyrikin di Mekah. Dan di Mekah pada waktu itu tidak ada yang namanya anggur ya, bukan musim anggur, tapi ternyata beliau mendapatkan hal itu. Dari mana beliau mendapatkan? Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan beliau dengan keimanannya, dengan kesolehan dan keistiqomahannya. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala ya bisa memuliakan seorang dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian bila hal itu terjadi, maka orang yang mendapatkan kemuliaan dan karamah tersebut, dia tidak menyombongkan dia, dia tidak mempublikasikan, dia tidak membanggakan, inilah saya orang yang mulia, tidak. Tapi itu menambah keimanan mereka dan mereka semakin tawadhu, bahkan mereka mungkin tidak dikenal oleh mayoritas ya kaum muslimin atau manusia, karena mereka tidak ingin mempublikasikan kesolehannya dan tidak ingin ya membanggakan di hadapan manusia tentang kesolehannya. Bahkan mereka tidak ingin menceritakan hal itu dan memperlihatkan ya, karena mereka adalah orang-orang yang betul-betul tulus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama tentang masalah karamah yang Allah berikan kepada orang-orang soleh. Kemudian pembahasan yang selanjutnya bahwa tentang kondisi anak-anak orang musyrikin yang mereka yang belum balik meninggal dunia. Ya, bagaimana kondisi mereka di akhirat kelak? Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya para ulama menjelaskan bahwa seorang yang belum mukallaf atau belum balik dari dari kaum anak-anak kaum musyrikin atau kafirin, secara hukum dunianya, hukum di dunia ini mereka diikut sertakan dengan orang tuanya. Kalau kedua orang tuanya lah kafir musyrik, ya diikut sertakan mereka, dihukumkan dengan hukum kemusyrikan orang tuanya. Makanya tidak dimandikan, tidak disolatkan dan tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Kalau mereka meninggal dunia, bagaimana kondisi mereka di akhirat kelak? Mereka belum balik. Seandainya mereka balik, mereka mungkin beriman atau beramal. Tapi mereka belum balik. Maka dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ditanya oleh para sahabat, ya an auladil musyrikin, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an atfalil musyrikin, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lamu bima kanu ya'malun. Allah yang lebih tahu, ya, dengan apa yang mereka kerjakan. Artinya seandainya mereka hidup dan balik, ya, maka Allah lebih tahu bagaimana kondisi mereka. Apakah mereka akan beriman dan beramal atau mereka kufur waliyazubillah. Ya, Allah lebih tahu. Itu jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak bisa direkayasa. Ya, ini dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di akhirat kelak, ya, banyak di kalangan para ulama menjelaskan mereka di ikut sertakan dengan ahlul fatrah, yaitu orang-orang yang meninggal antara ya terputus nyawa yudari atau dari Nabi Isa sampai diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diangkatnya Nabi Isa kemudian ada ya waktu terputusnya, yaitu Rasul tidak ada satu setelah itu. Di antara itu Ahlul Fatrah. Nah, sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, waktu ya fase di antara diutusnya Nabi atau diangkatnya Nabi Isa sampai diutusnya Nabi itu kena Ahlul Fatrah. Nah, bagaimana kondisi mereka? Para ulama menyebutkan bahwa mereka itu ya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jika mereka ya mentaati, mereka akan selamat. Jika tidak, mereka akan celaka. Jadi di sini disebutkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam riwayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyalakan api ya di akhirat kelak, kemudian disuruh mereka masuk ke dalam api tersebut. Barang siapa yang mengikuti, mentaati perintah Allah, mereka selamat masuk surga. Seandainya mereka atau jika mereka tidak mentaati perintah Allah dan tidak mau masuk ke dalam api tersebut, maka mereka akan masuk neraka. Ini ujian, jadi yumtahanun. Dan inilah maksud perkataan Imam Abu Hasan Asy'ari, yu'ajjiju lahum fil akhirati naran. Allah Subhanahu wa taala menyalakan ya api di akhirat kelak, kemudian mengatakan kepada mereka iktahimuha, masuklah ke dalam neraka itu, ke dalam api tersebut. Jika mereka masuk, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka tidak ya masuk atau tidak mau masuk ke dalam api tersebut, maka mereka tentu menjadi akan masuk neraka. Itu ujian. Inilah maksud perkataan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu yang bisa kita jelaskan tentang masalah atfal musyrikin. Karena ini permasalahan gaib, tidak bisa direkayasa. Dan itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menyebutkan sebagian dari tingkatan iman kepada takdir. Dan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh para hambanya, itu perbuatan hambanya, dan juga kemana mereka akan berakhir, ya, kemana mereka akan mengakhiri perjalanan hidupnya, ya, dunia atau di akhirat. Apakah mereka di dunia akan teristiqomah sampai meninggal sehingga di akhirat mereka akan menjadi penghuni surga, atau waliyazubillah sebaliknya mereka ya menyimpang dari agama Allah sehingga mereka di akhirat kelak akan menjadi penghuni neraka waliyazubillah. Semua itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya termasuk ke dalam ya sebagian tingkatan iman kepada takdir. Karena sebagaimana kita jelaskan secara umum ya sebelumnya bahwa iman kepada takdir mencakup empat perkara. Yang pertama adalah iman kepada ilmu Allah yang maha luas, yang meliputi segala sesuatu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita meyakini bahwa Allah ya, menulis segala sesuatu dengan perantara pena, ya qalam, yang Allah perintahkan untuk menulis seluruh takdir yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak satu pun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, ditulis di Lauhul Mahfuz. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah al-masyi'ah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi, yang belum terjadi, semua dengan kehendak Allah. Ya, yang keempat adalah al-khalq, yaitu ciptaan Allah, bahwa segala sesuatu di permukaan bumi ini, di alam semesta ini, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan ciptaan tersebut berkaitan dengan masyi'ah. Bila Allah menghendaki, Allah akan katakan kun fayakun, akan terjadi. Itu secara global. Nah, di antara tingkatan iman kepada takdir tersebut adalah ilmu, yaitu bagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, ilmu yang maha luas, ya, yang meliputi segala sesuatu, ya, dan juga termasuk dalam hal ini Allah mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh para hambanya. Beliau ingin membantah, ya, keyakinan orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari takdir. Artinya Allah katanya tidak mengetahui perbuatan hambanya, dan juga perbuatan manusia tidak termasuk dalam keumuman ciptaan Allah. Allah tidak menghendaki hal itu, sehingga Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan hambanya. Ini akidah yang batil, akidah yang tentunya menyimpang dari akidah Ahli Sunnah. Kita mengetahui bahwa di antara nama Allah adalah Alim, ya. Dan maksudnya Allah memiliki keilmuan atau ilmu yang maha luas. Wasiat rahmatuhu wa wasiat lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya, agar kalian mengetahui Allah itu maha kuasa dan juga agar kalian mengetahui bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Nah, di sini disebutkan oleh beliau bahwa ilmu Allah, ya, sebagaimana yang dalam redaksi perkataan Imam Abul Hasan Asy'ari, yaitu yang pertama, ya'lam mal ibadu amilun, ya, Allah mengetahui perbuatan para hambanya, kemudian juga akhir dari perjalanan hidup mereka, ke surga atau neraka, semua itu telah diketahui, ya. Kemudian juga, ya, bagaimana, ya, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengetahui apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang belum terjadi, ya, yang belum terjadi masih akan datang, belum terjadi, tapi bagaimana hal itu terjadi Allah mengetahui, di mana, bagaimana kondisinya, bentuknya, warnanya, coraknya dan jenisnya, Allah mengetahui. Pada hakikatnya, apa yang disampaikan oleh para ulama tentang, ya, menjelaskan tentang luasnya ilmu Allah, ini apa yang mampu mereka ungkapkan tentang luasnya ilmu Allah. Akan tetapi pada hakikatnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya. Kalaupun mereka mampu mengungkapkan sesuatu dari luasnya ilmu Allah, ya inilah yang bisa diungkapkan. Tapi ilmu Allah melebihi dari segala hal itu. Ya, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah mengetahui, ya, bagaimana kondisi seorang hamba, ya, apakah dia itu penghuni surga atau penghuni neraka. Dan Allah mengetahui sebagaimana yang disebutkan tentang auladil musyrikin, anak orang musyrikin, Allah Rasul mengatakan Allahu a'lamu bima kanu ya'malun. Ya, Allah lebih tahu tentang apa yang mereka kerjakan, yang akan mereka lakukan. Naam. Begitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Imran bin Husain radhiyallahu an, qal ya Rasulullah ayu'rafu ahlul jannah ahlul nar, apakah telah diketahui penghuni surga dari penghuni neraka? Qala na'am. Kemudian para sahabat bertanya, "Falima ya'malul 'amilun?" Untuk apa kita beramal? Penghuni surga telah tahu penghuni surga, yang penghuni neraka telah diketahui, untuk apa mereka beramal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulun ya'mal lima khuliqa lah aw lima yassara lah, masing-masing beramal, ya, untuk tujuan yang diciptakan oleh Allah dan sesuai dengan kemudahan yang Allah berikan kepadanya. Artinya kita tidak bisa, ya, berpangku tangan atau mungkin mencukupkan apa yang telah ditakdirkan Allah kemudian tidak beramal, tidak, ini hal yang keliru. Tapi dengan keyakinan kita pada takdir akan selalu memotivasi kita untuk beramal, jadi menggabungkan antara takdir dengan syariat, tidak bertentangan. Karena seorang yang telah ditentukan oleh Allah akan dimudahkan jalan kebaikan baginya. Begitu juga sebaliknya. Ya. Maka tiada yang bisa dilakukan oleh seorang hamba kecuali beramal. Ya. Kendati dia meyakini bahwa semua telah ditakdirkan, tapi Allah juga memberikan kemudahan dan di antara yang ditakdirkan oleh Allah adalah seorang hamba itu beramal untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Nah, bila dia beramal, Allah akan mudahkan. Tapi kalau seandainya dia bermalas-malasan, dia tinggalkan amalan, kemudian dia hanya mengatakan, ya Allah telah menentukan, kalau sepenghuni surga akan masuk surga, penghuni neraka masuk neraka, untuk apa beramal, ini keliru. Karena amalan merupakan hal yang ditakdirkan oleh Allah, dan semuanya kita tidak mengetahui, semua kita tidak mengetahui, ya, di mana kondisi kita, atau bagaimana keadaan kita di akhirat kelak. Apakah menjadi penghuni surga, yang itu yang kita harapkan, ya, dan kita berlindung dari neraka. Allahumma nas'aluka al-jannah. Allahumma nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Yaitu doa yang selalu kita panjatkan. Ya. Makanya kita beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullun ya'mal bima khuliqa lah wa lima khalaqa." Masing-masing akan beramal sesuai dengan tujuan yang Allah ciptakan dia untuk hal itu. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis Ali bin Abi Thalib, ya. Diriwayatkan Ali bin Abi Thalib, "Ma minkum min nafsin illa, ya, wa qad 'ulima manziluha min al-jannati qalu ya rasulullah afala nattakil 'ala al-'amal aw 'ala kitabina." Tidak seorang pun dari jiwa, ya, kecuali telah diketahui tempatnya di surga atau di neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu kita cukupkan saja dengan kitabatut takdir yang seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak, i'malu fa kullu muyassar lima khuliqa lah." فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Orang yang ya menerima kebenaran, beramal saleh dan memberikan kebaikan, ya maka Allah mudahkan kebaikan baginya. Adapun orang yang berpaling, sombong, telah tidak butuh kepada Allah, merasa tidak butuh kepada Allah, ya tidak memberikan kebaikan, maka Allah berikan kesulitan baginya dalam hidup ini. Tergantung kepada kesungguhan seorang hamba dalam beramal, maka Allah mudahkan atau sebaliknya, waliyazubillah. Jadi intinya adalah kita meyakini bahwa segala sesuatu terdiliputi oleh ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, tidak satu pun yang keluar dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk perbuatan kita, bahkan apa yang terbesit dalam hati kita, dan Allah yang juga memberikan ya takdir atau yang mengizinkan, menghendaki kita ya memikirkan sesuatu atau terlintas dalam benak pikiran kita. Allah mengetahui. Kendati mungkin belum kita ungkapkan, tapi begitu ada sesuatu yang mungkin terbesit dalam benak pikiran kita, tanda hati kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang akan terbesit dalam benak pikiran kita. Subhanallah. Ya, begitu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah mengatakan, alimul ghaibi wasyahadah. Ya. Yaitu yang mengetahui hal-hal yang ghaib dan yang tampak. Nah, pada hakikat dalam ilmu Allah tidak ada perbedaan antara yang ghaib dan yang tampak. Ini hanya ya perbedaan dari sisi keilmuan manusia. Kalau Allah tidak ada perbedaan antara yang tersembunyi atau yang tampak dan tersembunyi. Semuanya dalam ilmu Allah adalah hal yang nyata yang diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Kita lanjutkan. Kemudian di antara hal yang merupakan prinsip dasar akidah ahli sunnah adalah وَبِطَاعَةِ الْأَئِمَّةِ. Artinya, وَنَدِينُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِطَاعَةِ الْأَئِمَّةِ. Kita ya beragama kepada Allah, ya kita meyakini beragama taat kepada Allah, yaitu dalam mentaati pemimpin, ya pemimpin kaum muslimin, baik mereka itu yang terpilih secara ya konsep yang islami dan pemimpinan ya, dengan ikhtiar para ulama ahli al-halli wal aqd, atau mereka menjadi pemimpin mungkin di zaman sekarang ini mungkin dengan sistem demokrasi misalnya, tapi mereka telah menjadi pemimpin. Ya, atau dengan sistem kerajaan, ya, ya seperti itu. Tapi dia memimpin kaum muslimin. Maka dalam hal ini kita mentaati mereka dalam kebaikan. Ini syaratnya dalam kebaikan. Ya, mungkin dia mengatakan loh, mereka kan terbebas dengan cara syar'i, dengan sistem, bukan dengan sistem ya syuroh yang sebagaimana maklum dalam syariat. Untuk apa kita taat? Tidak benar seperti itu. Ya. Tapi mereka telah menjadi pemimpin, ya. Dan memimpin, ya. Dia Muslim, yang dipimpin mayoritas kaum Muslimin, atau mungkin ada juga yang dipimpinnya masyarakat dia mungkin dari berbagai ya, etnis atau mungkin ya berbagai jenis atau etnis yang dia pimpin, tapi mayoritas yang dipimpin kaum Muslimin, maka kita katakan dia adalah pemimpin kaum Muslimin di negerinya, ya. Maka bagaimana sikap ahli sunnah wal jamaah dijelaskan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, taati al-imam, mentaati para pemimpin. Ya. Atau mungkin para pemimpin itu dengan kekuatan ya balatan, dia memiliki kekuatan pasukan, lalu dia kudeta misalnya. Digulingkan pemimpinan yang sebelumnya. Kemudian dia kuasai negara. Ya. Dia menguasai negara dan bisa mengatur negara dan juga ya keamanan dan stabilitas ya, begitu dengan sistem yang dia gunakan, maka kendati cara dia mendapatkan kepemimpinan tersebut dengan kudeta tentunya terlarang, tapi begitu dia telah menguasai maka kita mentaati dalam kebaikan, sebab kalau juga dilakukan kudeta yang selanjutnya akan pertumpahan darah lagi, yang ketiga akan lagi mengkudeta dia lagi. Kan begitu melakukan ya demonstrasi yang lain-lainnya, yang mengkudeta atau mungkin menghujat dan seterusnya, maka akan terjadi pertumpahan darah terus-menerus yang tidak akan henti-hentinya. Lalu apa manfaatnya? Kekacauan, ya hilangnya keamanan. Kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa berbuat, tidak bisa beraktivitas karena tidak aman. Maka oleh karena itu, mentaati para pemimpin adalah salah satu prinsip ahli sunnah. Dan ketaatan kita kepada Allah bukan karena menjilat. Ya, bukan karena menjilat. Tidak ada yang namanya kita menjilat agama, tapi karena taat kepada Allah. Jadi tatkala kita taat kepada pemimpin dalam kebaikan, dalam hal yang baik, itu kita sedang beribadah. Bukan sedang menjilat pada penguasa. Ya. Bukan karena menjilat pada penguasa. Kita taat kepada pemimpin dalam kebaikan karena taat kepada Allah. Kenapa demikian? Karena Allah yang memerintahkan kita untuk taat. Ya. Allah yang memerintahkan kita untuk taat kepada mereka dalam kebaikan. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri mencakup ya pemimpin dan juga para ulama. Nah, dalam konteks ini ya karena Imam Abul Hasan Asy'ari bercantang ta'atil a'imma, ya tentunya yang makna yang lebih mendominasi dalam hal ini itu pemimpin, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan para pemimpin kalian, ulil amri. Ya, ulil amri. Saya jelaskan tadi bahwa baik ulil amri yang langsung terpilih dengan cara sistem yang syar'i, ya, atau dengan mungkin sistem demokrasi yang ada sekarang ini, atau dengan kerajaan, ya. Ya, atau mungkin seperti tadi dia ya kudeta misalnya. Kemudian dia menjadi pemimpin. Yang dipimpin kaum muslimin. Maka secara hukum dia namakan adalah pemimpin. Kalau dipimpinnya kaum muslim, maka dipimpin kaum muslimin. Maka kita taat dalam kebaikan. Ini kuncinya, dalam kebaikan. Naam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sam'i wat-tha'a wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi." Hendaklah atau wajib atas kalian mentaati dan mendengar, yaitu pemimpin. Kendati yang memimpin itu mungkin seorang budak, ya, Ethiopia atau budak Habasya. Seorang budak tidak berhak menjadi pemimpin karena tidak melengkapi syarat sebagai kepemimpinan. Akan tetapi seandainya dia itu ya sampai kepada kedudukan dan kepemimpinan tadi, puncak kepemimpinan tadi, maka wajib mentaati dalam kebaikan. Begitu juga dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alal mar'il muslim sam'u watta'a fi ma ahabba wa karih ma lam yu'mar bi ma'siyah fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a. Hadis rawahu al-Bukhari. Wajib atas seorang muslim untuk mentaati pemimpin dan mendengar fi ma ahabba wa karih, dalam hal yang dia senangi atau yang dia tidak senangi, selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Tapi kalau diperintahkan untuk bermaksiat, ya tidak ada ketaatan dan juga wajib mendengar. Jadi, subhanallah, dalam Islam ketaatan kepada pemimpin itu tidak berkaitan dengan ya selera kita, keinginan kita. Oh ya, saya senang, saya enggak suka, atau senang, saya taat. Kalau enggak suka, enggak taat. Bukan seperti itu. Kalau seperti itu, ya maka tidak akan ada namanya ketaatan. Karena betapa banyaknya, ya, saya mayoritas manusia itu, ya, apalagi di zaman sekarang ini, ya, bahwa apa yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin yang mungkin banyak yang kezolimannya atau mungkin yang jauh dari agama, dari ilmu, ya, atau yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, tapi belum sampai pada batas kekufuran, maka dalam hal ini ketaatan itu adalah kita berikan kepadanya karena Allah memerintahkan, tentunya dalam kebaikan. Baik dalam hal yang mungkin kita senangi atau kita tidak senangi. Ya. Bahkan dalam sebagian hadis disebutkan wa la atharatin alaikum. Dia mungkin pemimpin yang mungkin hanya mengkhususkan kekayaan harta diambil kekayaan negara dikhususkan untuk dia atau keluarganya, tidak diberikan pada masyarakatnya. Ya. Seperti itu. Tapi yang namanya ketaatan tidak tergantung dengan hal itu. Karena ketaatan kepada pemimpin adalah perintah dari Allah. Adapun itu hak ya, yang tidak diberikan mereka kepada masyarakatnya, kepada ya, warganya, maka itu kezaliman mereka lakukan, mereka yang akan menanggung dosanya. Kita tidak akan menanggung dosa hal itu. Tapi kita diperintahkan untuk taat kepada mereka dalam kebaikan. Ya, seperti itu. Dan ini pembahasan yang panjang tentunya dari prinsip akidah ahli sunnah, bahwa ketaatan kepada pemimpin dalam kebaikan suatu kewajiban, merupakan prinsip dalam beragama dan Allah yang memerintahkan hal itu, Rasul yang memerintahkan hal itu. Tatkala kita mentaati, tidak melakukan hal-hal yang akan menentang atau mengkudeta atau melakukan demonstrasi untuk menentang pemerintah, ya bahkan terjadi pertumpahan darah, ya ingin menggulingkan mereka, mengkudeta mereka, terjadi pertumpahan darah, ingat. Ya, jangankan ya satu nyawa yang melayang, setetes darah yang darah kaum muslimin yang tertumpah, setetes darah karena disebabkan menentang penguasa, itu lebih dahsyat dari hancurnya dunia ini. Ya. Karena darah kaum muslimin, darah orang yang beriman. Lalu bagaimana ya yang kita saksikan mereka yang ingin menentang dan kudeta melakukan hal yang seperti itu, pertumpahan darah dibakar di sana sini, pertumpahan darah, nyawa yang melayang, darah yang menetes, na'udzubillah. Ya, kita melihat bagaimana sejarah sebagai bukti yang tidak bisa kita pungkiri, ya, bukti yang nyata bagaimana terjadi kekacauan. Lihat apa yang terjadi, ya, buka mata kita apa yang terjadi di belahan dunia, ya, saudara kita, apa mereka katakan, ya, yang mereka ya prediksi dengan akal mereka tanpa bimbingan wahyu, apa yang terjadi sampai sekarang, apa yang terjadi di Suriah misalnya, ya, atau tempat-tempat lain yang kita saksikan. Oleh karena itu, mari kita jaga stabilitas negara, keamanan, kita mendukung penguasa dalam kebaikan. Tapi dalam kejahatan kita tidak mentaati, tapi tidak boleh kita mengkudeta, tidak boleh melakukan menentang, tidak boleh angkat senjata atau ya melakukan aksi-aksi teror yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang mengatakan jihad bukan jihad, itu bukan jihad, itu merusak. Jihad bukan untuk membunuh, jihad bukan untuk bom bunuh diri, jihad bukan untuk merusak, jihad adalah menegakkan kalimat Allah, ya, agama Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, kemudian selanjutnya Imam Abdul Hasan Asy'ari rahimahullah menyebutkan wa nasihatil muslimin, ya, diantara prinsip akidah ahli sunnah adalah memberikan nasihat kepada kaum muslimin, dan ini sesuai dengan ya hadis yang jelaskan Nabi SAW, hadis Tamim Ad-Dari, bahwa agama itu adalah ad-dinun nasihat. Rasul mengatakan agama itu nasihat. Subhanallah. Agama, kita mengetahui agama, salat, zakat, puasa, haji, keimanan, akidah, akhlak, ya, ibadah, itu agama. Sebagaimana dalam hadis Jibril, fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Jibril datang mengajarkan agama kepada kalian, bertanya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, ya. Itu semua agama mencakup. Tapi dalam hadis At-Tamimi Dari, Nabi mengkhususkan itu nasihat itulah agama yang secara keseluruhan. Ada apa? Ya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan ya secara ya, menyebutkan secara spesial agama itu nasihat. Ini menunjukkan kepada kita akan kedudukan nasihat di dalam agama. Baik nasihat kepada Allah, nasihat kepada kitabnya, nasihat kepada rasulnya, nasihat kepada para pemimpin dan juga seluruh kaum muslimin. Nah, di sini Imam Abdul Hasan Asy'ari menyebutkan salah satu dari ya bagian dari nasihat tersebut, nasihatul muslimin. Nah, Nabi SAW menyebutkan ad-dinun nasihat. Qulna liman? Qala lillah wa li kitabi wa li rasulih wa immatil muslimin wa ammatihim. Lima. Walillah, nasihat untuk Allah, kesimpulannya adalah bertauhid kepada Allah, taat kepada Allah, beriman. Ya, mengikhlaskan ibadah, jauh dari kesyirikan, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mentaati Allah dalam seluruh ya perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ini kesimpulan ya nasihat kepada Allah. Nasihat untuk kitab Allah Al-Qur'an, membacanya, merenunginya, mentadabburnya, mengamalkan dan mengikuti, menjadi Al-Qur'an sebagai standar hukum dan juga tempat kita merujuk ya kembali dalam beragama. Itu tempat ya kita berpegang teguh agar kita selamat. Ini menyampaikan Al-Quran, mengajak umat kepada Al-Quran, berpegang teguh, itu secara umum. Kemudian oleh Rasulnya, mengimani Rasul adalah utusan Allah, hamba Allah, wajib ditaati, wajib dicintai, ya, dimuliakan, diagungkan, dan mengikuti sunnahnya, ya, meninggalkan perkara-perkara bid'ah yang dilarang oleh beliau, hanya mencukupkan diri dengan aturan, ya, juga pedoman hidup beliau. Ya, itulah makna syahada allahi anna Muhammad Rasulullah. Kemudian bagi para pemimpin, yaitu menginginkan kebaikan mereka, menolong mereka dalam kebaikan, mendoakan kebaikan bagi mereka. Ini termasuk nasihat bagi pemimpin kaum muslimin. Ya, mendoakan kebaikan, mencintai ya kebaikan bagi mereka, dan juga mencintai mereka itu menjadi orang yang baik, mendoakan ya, mudah-mudahan mereka menjadi para pembimbing atau mungkin pendamping mereka, para gubernurnya, para menterinya, para ya. Itu orang kita mendoakan mereka menjadi orang yang baik. Naam. Dan semoga Allah menolong mereka, memberikan kemudahan dalam melakukan tugasnya sebagai pemimpin. Itu adalah nasihat, ya, nasihat bagi pemimpin kaum muslimin. Termasuk ya nasihat lil muslimin, ya kaum muslimin secara umum. Bagaimana nasihat bagi kaum muslimin? Para ulama menyebutkan, Imam Ibnu Rajab menyebutkan bahwa hakikat nasihat bagi kaum muslimin adalah mencintai sesuatu ya untuk saudara kita sebagaimana kita ya mencintai itu untuk diri kita sendiri. Membenci sesuatu ya bagi saudara kita sebagaimana kita membenci hal itu untuk diri kita. Dan ini pada hakikatnya ya disadur dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi SAW menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman atau sempurna iman seorang kalian kecuali bila dia itu mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagai dicintai untuk dirinya. Dan kebalikannya, membenci sesuatu yang akan menimpa saudaranya sebagaimana membenci untuk menimpa dirinya. Kemudian juga ya berkasih sayang pada kaum muslimin ya, menyayangi yang kecil, memuliakan yang besar, kemudian bersedih dengan kesedihan mereka, gembira dengan kegembiraan mereka, ya seperti itu. Kendati mungkin dalam kita mengambil sikap untuk mengembirakan saudara kita kaum muslimin itu mungkin ada hal-hal yang mungkin ya secara duniawi kita mungkin kekurangan, mungkin keuntungan ya dalam bahkan jual-jual beli dan transaksi. Ya. Mungkin keuntungan tidak seberapa. Tapi dalam kita bertransaksi, kita bisa memasukkan kegembiraan kepada saudara kaum muslimin atau saudara kita kaum muslimin. Ya. Begitu juga, ya kata beliau, mencintai segala sesuatu yang akan membawa mendatangkan kebaikan bagi mereka, menyatukan hati mereka. Dan juga agar mereka selalu beralamkan nikmatan kepada Allah, nikmat yang Allah berikan. Kata Imam Ibnu Salah, nasihat itu kalimat yang jami', yang mencakup, mengandung, ya, perbuatan seorang nasih yang memberikan nasihat kepada yang akan diberikan nasihat dengan seluruh bentuk kebajikan secara keinginan, niat yang baik atau perbuatan. Jadi kita menginginkan sesuatu yang baik pada saudara kita itu telah kita berikan nasihat. Terlebih lagi kalau kita ya melakukan secara perbuatan, maka menggabungkan antara niat dengan perbuatan adalah nasihat yang paling utama. Kalau tidak mampu, ya kita memberikan secara perbuatan, melakukan secara perbuatan, maka sekurangnya jangan ya kita tinggalkan niat yang baik yang kita inginkan, kita berharap hal itu ya kebaikan bagi saudara kita. Kemudian di antara prinsip akidah Ahli Sunnah yang dijelaskan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah, yaitu wa nara mujanabata kulli da'iyatin bid'atin wa mujanabati ahli al-hawa. Kita ya ahli sunnah nara, yaitu meyakini bahwa mengatakan ya meninggalkan keharusan dalam meninggalkan ya setiap dai yang mengajak pada bid'ah, pelaku bid'ah dan mengajak pada bid'ah, dan juga meninggalkan ahlul ahwa. Ini merupakan ya, prinsip yang sangat mendasar dalam akidah Ahli Sunnah. Bahkan dalam kitab-kitab akidah, dalam perkataan-perkataan ulama salaf kita, banyak sekali ya, ungkapan mereka, nasihat mereka untuk ya, dalam hal ini. Kenapa demikian? Pertama, perlu kita memahami bahwa untuk selamat di dalam beragama, kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Ini yang pertama. Kemudian begitu juga untuk selamat dari berbagai penyimpangan, kesesatan dan kebatilan, maka kita harus meninggalkan pelaku atau orang-orang yang menyeru, orang-orang yang ya, terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari agama. Termasuk dalam hal ini, dalam deretan yang pertama, ahlul bid'ah. Karena mereka telah menyimpang dari agama. Ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Mereka yang beragama, ya mengadang-adang dalam agama, menyuruh kepada bid'ah, baik bid'ah dalam bentuk keyakinan akidah atau bid'ah dalam bentuk amaliyah. Ya, dalam akidah misalnya, akidah khawarij misalnya, orang Syiah, kemudian kaum Mu'tazilah, Jahmiyah mengingkari sifat-sifat Allah, Mu'tazilah, kemudian Qadariyah, Al-Murji'ah, dan sekte-sekte yang lain yang mereka menyuruh pada bid'ahnya, kepada prinsip sekte dan pemikirannya, ya, dan mereka mengikuti hawa nafsu. Setiap orang mengikuti bid'ah pasti dia mengikuti hawa nafsunya. Karena tidak seorang pun yang meninggalkan kebenaran kecuali telah mengikuti hawa nafsunya. Fa illam yastajibu lak fa'lam annahum yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka tidak mengikuti, ya, menerima apa yang engkau bawa Muhammad, maka yakinlah pasti mereka mengikuti hawa nafsunya. Maka dikatakan ahlul bid'ah wal ahwa, karena bid'ah pada dasarnya mengikuti hawa nafsu. Ini tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana ahli sunnah wal jamaah, begitu juga ahli bid'ah, bahwa bid'ah itu akan bawa pada perpecahan. Maka bid'ah bawa pada perpecahan, sebagaimana sunnah membawa kepada jamaah, persatuan. Begitu juga bid'ah akan mengajak kita atau membawa seseorang untuk mengikuti hawa nafsu. Bahkan hawa nafsu merupakan sebab munculnya bid'ah. Sebagaimana mengikuti kebenaran adalah sebab berpegang teguh dengan sunnah. Dan sunnah mengajak kita mengikuti kepada kebenaran dan berjamaah. Nah, di antara prinsip ahli sunnah wa jamaah adalah meninggalkan orang-orang yang menyuruh pada bid'ah. Kalau mungkin orang awam yang mungkin tidak tahu ya, karena mungkin ikut-ikutan, ini perlu didekati. Diajak untuk mengikuti sunnah. Tapi mereka, ya mereka orang yang awam, tidak tahu menahu tentang hal itu. Hanya ya, di doktrin, tapi mereka tidak tahu. Ya, apa itu benar atau salah. Apalagi kalau dibumbu-bumbui. Apalagi kalau mungkin bajunya ya, kemasannya sama. Atau mungkin ya, namanya sama. Kan begitu. Atau jenisnya sama. Tapi mereka tidak mengetahui. Ya, apakah itu bertentangan dengan sunnah atau sesuai dengan sunnah. Nah, ini orang awam itu kita ajak. Adapun tokoh-tokoh ya, yang menyuruh kepada bid'ah, maka tidak boleh kita mendekati. Kecuali seorang yang ingin mungkin iqamatil hujjah, ya, menjelaskan batilannya. Tapi kalau orang-orang yang mungkin baru pemula dalam ilmu, ya, kita harus berhati-hati. Karena hidayah kepada sunnah itu merupakan modal hidup yang paling utama. Dan kita harus mempertahankan modal ini, keimanan dan akidah yang benar dan mengikuti sunnah itu modal utama. Dan itu hidayah. Ya, jangan kita abaikan, jangan kita sia-siakan. Nah, di antara sebab utama untuk selamat dari pengaruh atau terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran bid'ah tadi, meninggalkan pelakunya, meninggalkan orang yang menyuruh pada bid'ah tadi. Apalagi zaman sekarang ini banyak sekali. Dan dia juga berbicara dengan lisan yang fasih. Ya, orangnya orator dan orasinya luar biasa. Ya, berbicara dan mungkin hafalannya luar biasa. Ya, mungkin bahkan dia hafal Quran. Ya, hafal banyak hadis. Tapi ternyata dia mengajak pada pemikiran-pemikiran yang menyimpang, akidah yang menyimpang. Ya, mengajak untuk kudeta misalnya, atau pemikiran khawarij, pemikiran syiah, atau mungkin murjiah, atau qadariyah, atau jahmiyah, mu'tazilah, dan yang lain-lainnya pemikiran yang bermacam-macam sekarang ini. Maka kita hati-hati membawa kepada suatu pemikiran yang tidak sesuai dengan sunnah. Maka itu kita tinggalkan. Ya, kecuali seperti yang saya sampaikan tadi, kalau seorang mungkin dia mampu untuk mengkanter bid'ahnya. Ya, menyampaikan, menegakkan hujjah baginya. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan ahli sunnah harus berhati-hati dalam hal ini. Terlebih lagi kalau orang menjadi panutan, ya, terkadang mungkin dia ya, menggampang-gampangkan atau hal-hal menggampangkan suatu permasalahan, dia kumpul dan duduk bersama mungkin tokoh-tokoh ahlul bid'ah, kemudian orang awam melihat, loh, itu mereka benar juga, loh, itu Ustaz si Fulan duduk bersama mereka. Ini hal-hal yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, para duat ahli sunnah harus berhati-hati dalam hal ini. Ya, tidak menggampang-gampangkan hal ini, tidak bermudah-mudah dalam hal ini, karena mereka menjadi sorotan, panutan. Bila mereka melakukan sesuatu, maka orang awam penilainya akan itu menjadi legitimasi bagi mereka, ya, pembenaran bagi dalam pikiran mereka terhadap perbuatannya. Sementara itu sangat berbahaya, apalagi di zaman sekarang ini. Dalam hal ini banyak sekali ya penukilan para ulama ahli sunnah wal jamaah, para ulama salaf. Dan yang menjadi landasan utama dalam hal ini firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Azza wa Jalla wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qaumi adh-dhalimin. Apabila engkau melihat orang-orang yang ya yakhuduna fi ayatina, berbicara tentang ayat-ayat kami dengan kebatilan tentunya. Mereka ya berbicara tentang ayat Allah, tentang agama Allah, dan kebatilan dengan hawa nafsunya. Ini maksud khawd fi ayatina. Fa'adil anhum, berpalinglah dari mereka. Hatta yakhudu fi hadithin ghair, sampai mereka membicarakan di selain hal itu. Membicarakan selain hal itu. Ya. Tapi selama mereka membaca ayat Allah, kemudian hadith, kemudian ditakwilkan, ya, diselewengkan maknanya, ya, sesuai dengan pemikiran mereka, dengan penafsiran mereka masing-masing, dengan akidah mereka masing-masing, kan begitu, maka tinggalkan mereka. Jika seandainya setan ya menyebabkan kalian lupa dari hal itu, kemudian kalian bila ingat setelah ya kalian sadar bahwa itu suatu hal yang terlarang, dilarang oleh Allah, maka jangan kalian duduk kembali ya setelah kalian ingat mengetahui bahwa itu dilarang oleh Allah, jangan kalian kembali duduk bersama mereka, apalagi bermesraan bersama mereka ya. Ya, dan melakukan hal-hal yang seolah itu masya Allah kemesraan bersama mereka, padahal pada hakikatnya bagaimana akan terjadi kemesraan antara yang satu mengikuti sunnah, yang satu adalah mengajak kepada bid'ah. Tidak akan mungkin bisa sunnah dicampurkan dengan bid'ah. Imam Syaukani mengatakan adalah sehat yang sangat agung sekali bagi mereka yang mungkin ya memudah-mudahkan atau bermudah-mudah dalam bermujalasa dengan ahli bid'ah, duduk bersama ahli bid'ah, ya hadir dalam majlis mereka. Padahal mereka bukan untuk menegakkan hujjah, bukan menegakkan ya menjelaskan kebatilan mereka, tapi mungkin bermudah-mudah dalam hal ini. Ini kata beliau adalah dalil yang melarang dari sikap seperti itu. Oleh karena itu para ulama kita dahulunya ya banyak sekali menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka tentang hal ini. Seperti Imam Abu Dawud menyebutkan dalam kitab Sunan, bab mujanabati ahlil ahwa wa bughdihim, bab tentang menjauhi ahlul ahwa dan juga membenci mereka. Ini kebencian karena Allah ya. Karena ini wala' dan bara', kebencian karena Allah dan mencintai karena Allah. Begitu Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menyebutkan bab at-tabarri min ahli al-bid'ah wal ma'asi, bab berlepas diri dari pengikut atau ahli bid'ah dan pelaku maksiat. Ya. Begitu juga Imam Baihaqi dalam kitab Al-I'tiqad menyebutkan bab an-nahi an mujalasati ahli al-bid'ah, bab larangan dari duduk ya, duduk bersama ahli bid'ah. Imam Al-Lakami juga menyebutkan dalam kitab Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Banyak sekali para ulama menyebutkan hal ini. Di antara perkataan para ulama kita seperti Ibnu Abbas menyebutkan la yujalisu ahlul ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan kalian duduk bersama ahlul ahwa, ahlul bidah, apalagi yang menyuruh pada bidah. Karena demikian itu akan menambah sakitnya hati kalian, yaitu penyakit bagi hati. Ya, banyak sekali perkataan para ulama salaf dalam hal ini, tapi mungkin waktu yang sangat terbatas tidak mungkin kita menyampaikan seluruh atau membacakan seluruh perkataan para ulama salaf tentang hal ini. Intinya ini adalah perkara yang sangat mendasar yang membutuhkan penjelasan yang lebih luas lagi. Mudah-mudahan pada kesempatan atau di lain waktu bisa kita jelaskan hal ini. Kemudian setelah itu Imam Abul Hasan akan ya memulai menyebutkan secara terperinci pembahasan atau hal-hal yang mungkin beliau sebutkan sebelumnya belum secara terperinci disebutkan dari dalilnya. Maka beliau akan menyebutkan hujah-hujah dan argumentasi dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat yang sangat manfaat ini dan materi yang telah Ustaz sampaikan kepada kami. Semua yang singkat dapat menambahkan khasanah ilmu kita, menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saatnya kami mengundang Anda yang ingin bertanya, silakan. Kami undang Anda untuk menghubungi kami via telepon di 021-823-6543 dengan menyebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan mohon pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan apa yang telah Ustaz jelaskan tadi. Kemudian untuk pesan singkatnya Anda kirimkan saja di 081-989-6543. Dan sebagai pembuka kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk dari Saudara Putra di Bogor, Ustaz. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana menyikapi pernyataan bahwa yang mentaati pemerintah disebut dengan murjiah dan disebut dengan talafi atau rusak? Bagaimana hal ini, Ustaz? Terima kasih atas pertanyaannya. Ada satu hal yang mungkin perlu kita cermati ya, bahwa pola pikir ya atau konsep seorang berpikir atau memahami suatu permasalahan dan dia beragama, itu yang mewarnai perilaku dan sikapnya. Tatkala dia tidak memahami dan konsep atau ya mindset dia dalam berpikir ya atau pola dalam berpikir tidak benar, maka dia memahami perkara yang menyimpang. Ya, seperti itu. Tatkala dia tidak memahami apa itu hakikatnya murji'ah, ya apa itu hakikat ya al-khawarij. Ini dua sekte yang bertentangan. Ya, Khawarij yang sangat menggambang-gambangkan masalah ya mentakfir, yang suka mengkafirkan sedikit salah ya zalim kafir. Berbuat dosa kafir, maka pemerintah penguasa yang zalim menurut mereka, tidak berhukum dengan hukum Allah, langsung dikafirkan. Ya, seperti itu. Dan menggunakan dalil-dalil yang umum. Seperti, ya inil hukmu illa lillah, hukum itu milik Allah. Kemudian, wa ma lahkum ma'anzalallah fa'ulaikahumul kafirun. Orang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Dia tidak memahami apa kekafiran di sini. Bagaimana para ulama merincikan, Ibnu Abbas menjelaskan, kufur duna kufur. Kecuali kondisi dia itu, ya berhukum dan mengatakan, ya inilah hukum yang terbaik. Adapun Islam adalah, ya tidak cocok zaman sekarang ini, atau ada hukum demokrasi, mungkin hukum-hukum yang lain lebih baik dari itu, jelas ini kekufurannya. Tapi selama dia tidak menyatakan hal itu, tapi dia menghukum atau berhukum dengan sebagian dari hukum-hukum buatan manusia, undang-undang manusia, maka itu belum jatuh pada kekufuran. Kemudian di pihak lain, orang Murji'ah, karena mereka mengatakan tidak ada pengaruh perbuatan soleh dan keimanan seorang, sebagian juga perbuatan maksiat dan dosa. Jadi sama saja imannya. Iman orang yang berbuat dosa dan yang orang yang taat, sama saja imannya. Bahkan pelaku dosa menurut mereka sama dengan imannya mungkin malaikat atau Jibril. Seperti itu, orang yang soleh. Ini kekeliruan. Karena mereka memahami bahwa amalan bukan bagian dari iman. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa amalan bagian dari, bahkan amalan itu iman. Wa makana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yaitu sholat kalian di waktu menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, tatkala turun ayat memerintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Para sahabat bertanya, bagaimana saudara kami yang sholat sebelumnya ke Baitul Maqdis? Kata Allah, wa makana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan kalian. Allah menamakan sholat sebagai iman. Ya. Dan yang lain, ya, banyak sekali dalil menyebutkan hal itu. Ya, tentang bagaimana amalan itu bagian dari iman. Intinya, kemaksiatan akan mempengaruhi iman. Kekufuran akan menghancurkan iman. Kalau dia berbuat suatu amalan maksiat dan dosa tidak sampai kepada kekufuran, maka mengurangi kesempurnaan imannya. Dia dikatakan dalam akidah ahli sunnah, fasikun yabikabiratihi mu'minun bi'imani. Atau seorang mukmin naqisul iman. Dia fasik, berdosa disebabkan dosa yang dilakukan, dan dia itu beriman dengan ada usul atau prinsip dasar keimanan pada dirinya. Ya, seperti, atau dia itu seorang mukmin yang kurang imannya. Makanya kita dalam akidah ahli sunnah, itu iman itu ada bertingkat-tingkat. Ada yang zalim, ada yang menengah, ada yang masya Allah. Yang orang-orang yang deretan yang pertama, level yang pertama. Ya, seperti itu. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من إبان فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. Kami wariskan, ya, kami berikan kitab kepada hamba-hamba yang kami pilih. Di antara hamba kami itu ada yang zalim lenafsi, ya, yang meninggalkan sebagian yang wajib atau sebagian yang diperintahkan, melakukan sebagian diharamkan, yang dilarang. Kemudian muqtasid, mencukupkan dengan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Sabiqun bil khairat, ini level yang pertama, yang paling tinggi. Mereka melakukan yang wajib dan yang sunnah-sunnah, bahkan yang mubah, ya, dengan niat yang baik, meninggalkan yang haram, bahkan yang makruh, bahkan hal-hal yang mungkin yang hal yang boleh mubah, tapi mereka tinggalkan karena khawatir akan menjerumuskan ke dalam hal yang terlarang. Jadi intinya, akidah Murji'ah bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah. Akidah Khawarij yang mudah-mudahan mengkafirkan, seperti perilaku aksi-aksi itu bermula dari pemikiran Khawarij. Mereka meyakini, selain mereka yang tidak berbaiat dengan mereka, yang tidak mengikuti ideologi mereka, pemikiran mereka kafir. Maka halal darahnya. Pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah langsung kafir. Halal darahnya, maka ya aksi teror, bom sana sini dan seterusnya. Ya, berbaiat apalagi ya instruksi zaman sekarang ini dengan ISIS, ada baiat, ya khilafah, macam-macam subuhat mereka. Intinya mereka kaum Khawarij. Apapun bajunya atau istilahnya, pemikiran mereka Khawarij. Itu tidak diragukan. Seperti itu. Dan seorang akan paham dan yakin bila mempelajari akidah mereka, bagaimana ya hubungan Khawarij kontemporer dengan Khawarij yang sebelumnya. Sama. Ya, seperti itu. Itu Khawarij. Adapun Murji'ah seperti tadi, sama saja tidak mengingkari. Ya, sama saja. Terserah melakukan apa saja, mau melakukan, terserah apa saja dilakukan. Ini tidak mempengaruhi pada imannya. Yang jelas keliru. Rasul mengatakan, tidak seorang berzina kecuali kalau berzina tidak ada imannya. Apanya, apa artinya? Artinya imannya sampai ke tingkat yang paling rendah dan tidak cukup untuk membendung dia dan melakukan zina tadi. Bukan imannya habis sama sekali. Ya, sirna sama sekali. Tidak. Begitu. Jadi ini akidah. Ini pembahasan yang luas ya, tentang masalah Murji'ah dan Khawarij tadi. Intinya, kedua ajaran tersebut atau ideologi tersebut bertentangan dengan madhabus salaf. Ya, Adapun manhajus salaf, madhabus salaf, dan kita telah jelaskan sebelumnya. Mereka meyakini bahwa orang yang berbuat dosa, kalau dia tidak menghalalkan perbuatan dosa, tetap masih beriman, tapi dia berbuat dosa dan berkurang imannya, tidak sempurna imannya. Ya, karena dosa berpengaruh pada iman. Begitu juga. Nah, tapi seorang yang berbuat dosa, kita katakan, dia telah melakukan suatu dosa yang berpengaruh pada imannya. Dan bila dia berdosa, dia tidak kafir, kecuali menghalalkan hal itu. Ya, seperti itu. Itu madhabus salaf, jelas sekali. Ya, mu'min bi'imani fasikun bikabiratihi. Orang Mu'tazilah mengatakan, ya, tidak fasik dan tidak mu'min, tidak kafir dan tidak mu'min, fasik saja, kata mereka. Manzila baina manzilatin. Begitu. Orang ahli iman, akidah salaf, ahli sunnah wal jamaah, mereka mengatakan mereka berkurang imannya, ya, karena kefasikan dan dosanya, tapi mereka tetap beriman karena ada dasar keimanan yang masih ada pada dirinya. Dan itu nama tahbus salaf. Makanya istilah tersebut juga talaf, ya. Talaf itu kan binasa. Kita katakan semua yang menyimpang dari madhabus salaf itu yang talaf. Sampai detik ini, orang yang tidak mengikuti madhabus salaf, apa itu madhabus salaf? Apa itu salafi? Apa itu salafiyah? Salafi itu bukan sekte. Salafiyah bukan kelompok, bukan golong. Itu adalah pedoman hidup. Kita katakan, saya, anda, siapa saja, baik yang mendengar roja atau yang tidak mendengar roja, atau siapa dari kaum muslimin, kalau dia dalam beragama, dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berakhlak, dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mengikuti para sahabat, Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, dan Muhajirin wal Ansar, kemudian tabi'in yang mengikuti mereka, tabi'at tabi'in, kemudian sampai hari ini, detik ini, mereka yang dalam akidahnya kembali kepada madhab salaf, karena madhab salaf haq, wajib bagi kita untuk mengikuti madhab salaf. Itu bukan sekte. Itu adalah konsep dalam kita beragama, dalam kita memahami din. Karena semua yang menyimpang dari madhabus salaf itu madhabnya Rasul, madhab para sahabat. Setiap yang menyimpang dari itu, kita yakini suatu kebatilan. Ya, itu keyakinan kita. Keyakinan. Karena Allah mengatakan, ya, bahwa syarat masuk surga mengikuti mereka. Ingin masuk surga enggak? Ya, pasti. Semua ingin masuk surga. Allah menyebutkan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhum wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim, dan surat Taubah. Ya. Jelas sekali ayatnya, sabiqun, itulah sabiq. Mereka yang pertama dan awal, sabiquna al-awwalun, inilah salaf. Ya. Karena makna salaf dalam bahasa Arab, man taqaddamaka min abaika wa ajda, orang yang mendahului kamu. Itu secara bahasa. Nah, tidak diragukan muhajirin wal ansar, orang mendahului kita, kaum muslimin. Mereka lah salafus salih. Jadi perlu dipahami. Banyak orang berbicara tentang salaf, tidak memahami apa itu hakikat salaf. Dia berbicara hanya tendensius, ya, telah dilasai oleh pemikiran yang tendens pada suatu pemikiran, atau kebencian, atau tidak paham. Saya yakin, yang berbicara tentang salaf banyak tidak paham. Ya, apalagi akidahnya, banyak tidak paham. Makanya kita mendapatkan semua ulama ahli sunnah dari dahulu sampai sekarang sepakat kewajiban, maka mengatakan sepakat untuk mengikuti ahli sunnah. Adapun sebagian pernyataan ulama sejagat sepakat atau menentang mereka, itu satu kebohongan. Bahkan sebaliknya, ya, kalau waktu yang luas bisa kita buktikan, ya, bahwa seluruh ulama, oleh ulama hadis, seluruh ulama mulai dari sahabat sampai detik ini yang mengikuti ahli sunnah, ingat ahli sunnah, yang betul-betul ahli sunnah, bukan ahli sunnah penamaan saja, enggak cukup itu. Ahli sunnah yang sesungguhnya, mereka semua sepakat bahwa mengikuti madhabus salaf di dalam berakidah, di dalam beramal, dan dalam juga beragama, dalam memahami adalah suatu kewajiban. Mereka sepakat semuanya. Baca perkataan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan para sahabat itu, salaf itu, mereka lebih utama dari kita dalam segala hal. Dalam ilmu, ya, dalam ilmu, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam sesuatu yang mungkin belum muncul perkara ini, mereka akan lebih paham dan lebih mampu untuk mengkaji bila perkara itu muncul. Perkataan luar biasa dari Imam Syafi'i. Ahmad, perkataan juga, bahkan sebelumnya, ya, Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau kalian ingin mencontoh beragama, beramal, contoh orang yang telah meninggal siapa? Itu sahabat Nabi yang telah meninggal dalam iman dan keistiqomahan, ya, meninggal dalam keistiqomahan, meninggal dalam takwa. Contoh mereka, karena mereka telah aman dari fitnah, sudah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mereka yang paling suci hatinya, bening hatinya, ilmunya paling dalam, ya, orang yang paling tulus imannya kepada Allah dan Rasulnya, perjuangannya, enggak ada bandingnya dengan kita sekarang ini. Rasanya hal yang sangat keliru, ya, kalau kita membandingkan kita dengan mereka. Enggak bisa dibandingkan. Itu yang kita maksud. Bukan majak pada sekte. Maka orang yang mengatakan kalimat seperti talafi, dia pada hakikatnya yang talafi. Ya, seperti itu. Talaf itu binasa. Karena dia telah meninggalkan manhaj yang benar, maka dia akan binasa. Nabi SAW mengatakan, "Taraktukum ala mahajjatil bayda, lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik." Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang lurus. Itu jalan para sahabat Nabi. Itu jalan yang kita ikuti. Iwallah, demi Allah. Demi Allah, semua demi Allah. Bahwa jalan yang kita ikuti adalah jalan yang ditinggalkan Nabi. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Jalan aku dan para sahabatku. Setiap orang yang menyimpang dari jalan itu, dia celaka dan binasa. Saya katakan setiap yang menyimpang dari jalan para sahabat, binasa dan celaka. Dengan segala keyakinan, tanpa keraguan, saya katakan setiap yang menyimpang dari madhab salaf, dia binasa dan celaka. Itu akidah. Tidak ada tawam dalam hal ini. Akan tapi tentunya kita dalam berinteraksi dengan manusia, kita sampaikan, ini al-haq, ya. Kita tidak bisa memaksakan. Ada pun mengatakan, ya talaf, dia yang talaf, dia yang binasa. Ya, seperti itu. Nah, inilah sebenarnya yang harus kita pahami dalam beragama. Salafi, salafiyah, bukan sekte. Bukan sekte, bukan kelompok, tapi adalah proses, adalah jalan hidup yang kita ikuti dalam beragama. Nah, dan ini dia mencakup itu para pemimpin, para petani, kaum awam, para ulama, para mujahidin, para mufassir, ulama, fuqaha, itu mencakup semuanya. Seperti itu, selama mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah di dalam memahami agama ini. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk khususnya yang Anda yang bertanya dan kita semua yang menyimaknya. Selanjutnya, Ikhwatul Islam, kami undang Anda untuk menghubungi nomor kami. Silahkan di 021-823-6543. Kami akan coba angkat telepon yang pertama. Halo? Halo? Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya, Bapak. Bapak cukup mendengarkan via gagang telepon saja. Sudah? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak siapa, di mana nih? Saya Bapak Asba di Kalimantan, Pak. Silakan, Pak Asba. Saya mau bertanya ini seputar tentang sholat, ya, Pak. Apakah ada dalil yang mengajarkan atau menganjurkan tentang ketika kita sujud, merapatkan kedua telapak kaki. Terus yang kedua itu, selesai salam, mengusap muka. Terus yang ketiga, berdoa dipimpin oleh imam selesai sholat itu, Pak. Nah, demikian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak, di Kalimantan. Silakan, Pak. Ya, terima kasih kepada Bapak yang bertanya di Kalimantan, barakallahu fiik. Ya, tentang waktu sujud, apakah ada dalil yang merapatkan telapak kaki? Ya, nah. Dalam hal ini, Syekh Al-Albani dalam kitab ya sifat salat Nabi itu menyebutkan ya sifat salat Nabi bahwa di waktu sujud ya bahwa di waktu sujud itu telapak kaki atau jari jemari tadi dirapatkan, bukan direnggangkan, ya, nah, direnggangkan itu dirapatkan seperti itu. Saya lupa lafaz hadisnya, tapi yang jelas makna dari hadis tersebut adalah yaitu dirapatkan. Dan itu bisa dilihat dalam kitab sifat salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Al-Albani, di sana disebutkan riwayat tentang bagaimana sifat salat Nabi. Seperti itu. Jadi ada riwayat menjelaskan hal itu. Nah, kemudian dalam masalah mengusap ya wajah, ya muka setelah salat, kan begitu. Apakah ini ada dalilnya? Atau kemudian tadi juga berdoa secara berjamaah dipimpin dan komando oleh imam, seperti itu. Di dalam sholat telah ada aturan dan juga kaifiyah dan tata caranya. Dan kalau kita perhatikan sifat sholat Nabi dan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang hal itu, kita tidak mendapatkan satupun riwayat bahwa Nabi selesai sholat itu mengusap wajahnya. Ya, seperti itu. Mengusap wajahnya. Atau setelah berdoa. Ya, setelah berdoa. Dijelaskan para ulama, ya, di dalam hadis yang hanya ada, ya, Rasul mengusap, ya, tubuhnya secara keseluruhan di waktu sebelum tidur, beliau membaca ayat kursi, kemudian ya qul a'u membaca qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin, kemudian menghembuskan ke tangannya, telapak tangan, kemudian dia usap apa yang mampu dia usap dari bagian depan belakang, ya, kemudian sampai ke kakinya, kemudian tangannya, kemudian apa yang mampu dia usap dari tubuhnya. Itu yang terdapat, ya, itu yang terdapat dalam mengusap. Adapun selain itu, kata para tidak ada dalil yang menjelaskan beliau mengusap, baik itu wajah waktu berdoa misalnya, selesai berdoa kemudian dia usap, ya, wajahnya, atau mungkin di waktu selesai sholat, tidak ada, ya. Termasuk juga dalam hal ini, begitu sholat, selesai sholat beliau, ya, para sahabatnya salam ke kanan dan kiri, tidak ada. Ini kalau kita berbicara dalam konteks, ya, hadis Nabi, ya, karena itu dalil kita, dan itulah landasan kita, tidak ada. Silakan, tidak ditemukan hal itu. Ya, kecuali mungkin berdasarkan para ulama, seorang yang mungkin datang atau dia mungkin temannya dalam lama tidak ketemu, tiba-tiba dia ketemu di masjid, sudah sholat dia, begitu salam ke kanan, oh ternyata di samping dia, salam, tidak ada masalah, ini kondisional. Tapi secara dirutinitas kan seperti itu tidak ada. Begitu juga mengusap wajah dan berdoa, termasuk dalam hal juga berdoa, ya, silakan dicari, dibaca hadis Nabi, dibaca sholat. Permasalahan kita, kita terbiasa dengan kebiasaan budaya kita, tradisi kita untuk murung, kemudian tidak mau mengembangkan, tidak mau membaca, tidak mau bertanya. Kalaupun disampaikan, udah saya cukup dengan tradisi budaya dan mungkin turun-temurun seperti ini. Masa nenek moyang saya atau mungkin generasi sebelumnya salah. Nah, ini yang keliru ini. Yang salah itu, yang pemikiran yang salah seperti itu. Ya. Allah mengatakan, wa ma utitu min ilmin qalila, yang ilmu yang diberikannya sedikit sekali. Berarti sangat banyak keterbatasan kita. Di waktu kita mungkin di awal-awal, ya, menuntut ilmu sangat terbatas sekali, kemudian terus kita berjalan menuntut ilmu terus-terus menerus, ya, bertambah sedikit demi sedikit, banyak perkara-perkara yang selama ini mungkin kita didik dalam kondisi seperti itu, terbiasa seperti itu, kemudian kita mendapatkan ilmunya, hadisnya, begitu. Jadi jangan jumud, ya, jangan udah kaku atau jumud dalam berilmu, tidak boleh seperti itu. Jadi tidak didapatkan, baik itu juga Rasul memimpin para sahabat, enggak ada jemaah, enggak ada kaum muslimin, ya, bahwa Rasul memimpin sahabat berdoa, enggak ada dalam hadis, dalam salat. Yang ada begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, ya Allah, ma anta salam minka salam, ya tabarakta rabbana wa ta'ala jalal wal ikram, seperti itu. Kemudian, ya, la ilallah wahdahu la syarika la lahu mulku wa la kulli syai'in qadir, la ilallah wahdahu la na'budu illa iyyahu ukhlisina lahuddin, kemudian la ilallah wahdahu la syarika lahul mulku hamdu ala kulli syai'in qadir, seperti itu. Kemudian dia mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa akbar, ya, 33, masing-masing 33 kali, kemudian lengkap dengan la ilallah wahdahu la syarika lahul mulku hamdu ala kulli syai'in qadir, seperti itu. Kemudian, ya, tidak ada beliau setelah itu memimpin sahabatnya berdoa. Karena pada dasarnya zikir itu adalah amalan yang mandiri, artinya seorang itu berzikir secara mandiri, ya, enggak dipimpin. Itu amalan dilakukan secara mandiri. Jadi mari kita beribadah secara mandiri, jangan terus dipimpin. Doa pun sampai dari umur tua, dari mungkin balik sampai 60 tahun enggak bisa doa sendiri. Kenapa? Karena enggak pernah berdoa sendiri. Dipimpin terus, enggak ada ustaznya berdoa. Ya. Enggak ada imam mungkin enggak berdoa. Ini keliru ini. Padahal doa zikir rutinitas harian kita. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani. Nabi sallallahu berzikir setiap kondisi dan keadaannya. Jadi mari biasakan hidup mandiri dalam beribadah. Bahkan itu yang sunnah, tidak, ya, dipimpin dengan cara-cara seperti itu. Wallahu a'lam. Naam. Ini nampaknya merupakan pertanyaan terakhir, Ustaz, di perjumpaan kita karena terbatas waktu. Mohon ikhtitamnya, Ustaz. Baik. Para muslim, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, waktu yang membatasi kita untuk melanjutkan pembahasan tentang akidah atau menjawab pertanyaan para pemirsa dan para pendengar, intinya kita harus bersungguh-sungguh di dalam mengkaji ilmu agama dan akidah yang benar dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan harus mempertahankan nikmat hidayah di atas sunnah ini, ya, itulah modal hidup yang paling utama. Jangan kita gadaikan modal hidup itu, ya, jangan kita sia-siakan. Pertahankan. Bagaimana mempertahankannya? Dengan belajar ilmu agama, dengan berakidah yang benar, meninggalkan, ya, tempat-tempat yang di sana bermunculan atau menjamur bid'ah, khurafat, atau mungkin para pelakunya. Karena demikian itu adalah hati kita lemah sekali dan syubhat sangat kuat menyambar. Hati tidak kuat untuk, ya, menghadapi hal itu. Apalagi mungkin ilmu atau keterbatasan kita dalam ilmu. Oleh karena itu, berpegang teguh dengan sunnah, dengan madhabus salaf, dengan para ulama dan juga para da'i dan para asatidzah yang mumpuni dalam ilmunya, dan juga orang yang benar manhajnya. Karena ini adalah perintah dari Allah untuk kita berpegang teguh dengan agamanya dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kita berdoa kepada Allah, semoga kita istiqamah di atas agama Allah sampai ajal menjemput kita. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa al-ghina. Allahumma thabitna bil-qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahumma ya muqallib al-qulub thabit kulubana ala dini. اللهم آت نفوسنا تقواها زكي أنت خير من زكها أنت ولي ومولاها اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم أحينا للسنة وأبدنا للسنة اللهم ارزقنا محبة نبيك ومحبة سنة نبيك وارزقنا استقامة عليه وأمتنا على ذلك يا رب العالمين وآخر دعوان عن الحمد لرب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.